Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa 'ala alihi washabihi wasallam tasliman mazid amma ba'd. Faqala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa furidat alaihi as-salawatu al-khamsu wa shala fi makata salata sinina wa ba'daha umira bil hijrati ila al-madinati asyarhu qala wa furidat alaihi as-salawatu al-khamsu ala hadha nahwi ba'da an furidat alaihi khamsu wa salawatin wa asbaha sabahihi wa asbaha sabahuhu fi makata nazala alaihi jibrilu yu'allimuhu an awqatu yu'allimuhu awqata as-salawati an awqata karena awqat bukan jamak muannats salim jamak taksir karena taknya tak asli kalau jamak muannats salim taknya tak zaidah yu'alimuhu awqati as-salawati awqata iya awqata malah balik ke awqati iya yu'alimuhu awqata as-salawati anwa'aha wa anwa'aha qala wa shala fi makata salasa sinina wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinati fa shalla as-sanatu Fasol asanata al ashirata balhadiyata asharota wa thaniyata asharota minal bi'thati thumma ba'da dhalika umira bil hijrati ila al madinati shalla fi makata sallallahu alaihi wasallam salata sinina ba'da an furidat alaihi salatu as-salawati al-khamsa shalla as-salawati al-khamsa ala hadha nahwi alladhi nusallihi qad huddidat sifatuha wa arkanuha wa wajibatuha wa huddidat awqatu as-salawati kulian ja'a Jibrilu alaihi salam ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu awqata as-salawati. Ingat ya, awqat itu jamak taksir karena taknya asli. Sama kayak amwat ya. Amwat itu amwat jamak dari mayit, taknya asli ada di isi mufradnya. Waqtun awqat, mayitun, baitun, baitun jamak dari baitun bait bukan baitun rumah, baitun jamaknya apa? Abiyat. Terus ba'da an umira bidzal asinina ba'da wa ba'da salati asinina min fardis salati hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ba'da an umira bidzalika wa ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ibtada'a at-tarikhu al-hijri kama huwa ma'rufun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi makkata salasa sinina, beliau salat 5 waktu ini di Mekah. Ya, di Mekah. Sebelumnya beliau sudah salat. Ya, sebelum ada peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat sebagaimana para nabi salat. Cuman salatnya Nabi ya rubaiyan, rakaatain. hanya 4 rakaat, 2 rakaat. Enggak ada tuh yang 3 rakaat. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa ba'daha umira bil hijrati. Setelah 3 tahun salat di Mekah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya. Nah, ini yang jadi topik kita. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh Furidat alihi as-salawatul khamsu, diperintahkan, beliau diperintahkan untuk sholat lima waktu ala hadan nahwi, ya, seperti yang contoh kita saat ini sholat lima waktu. Ba'da an furidat alihi khamsu salawatin, setelah beliau diperintahkan untuk sholat lima waktu, asbaha sabahuhu fi Makkata. Nah, beliau waktu subuh sudah berada di Mekah. Kan dalam satu malam ya, subhanalladzi asra bi ablihi lailan. Lailan itu dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, dalam satu malam. Kemudian turun, ya. Turun itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Aqsa Baitul Maqdis ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai menghadap Allah, dan beliau ya berbicara langsung dengan Allah. Makanya beliau Kalimullah juga. Ada nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah ketika masih hidup, ya, Musa alaihissalam, Adam alaihissalam, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nabi yang jadi khalil, Ibrahim alaihissalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian beliau turun ke mana? Ke Baitul Maqdis lagi. Ya. Ke Baitul Maqdis karena Da'bah Buraq ditambatkan oleh Jibril di Al-Quds, di Baitul Maqdis. Ya, di Yerusalem. Kemudian dihantarkan lagi oleh Buraq sama Jibril ke Mekah. Subuhnya udah di Mekah. Baik. Nazala alaihi Jibrilu, maka Jibril turun pada beliau. Ya, di waktu subuh itu. Yu'allimuhu awqatas salawati wa anwa'aha. Beliau Jibril alaihissalam mengajarkan kepada beliau salat lima waktu dan jenis-jenisnya. Sebagaimana Jibril mengajarkan kepada Nabi tata cara berwudu. Ya. Qala wa shalla fi Makkah salasa sinina, beliau salat di Makkah 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah. 3 tahun ini berarti sudah wajib bagi kaum muslimin. Artinya selama 10 tahun beliau sudah sholat. Namun sholatnya itu hanya beliau aja yang sholat. Kaum muslimin belum sholat. Kaum muslimin baru memupuk akidah aja. Ya. Kemudian ya. Wa ba'daha umira bil hijrah. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Fa shalla as-sanata al-ashirah. Beliau sholat di situ di tahun ke-10 dakwah. Wal hadiyata asyarata, tahun ke-11, wasaniyata asyarata, tahun ke-12, ya. Sum min bi'sati, minal bi'sati, semenjak beliau diutus jadi nabi dan rasul. Summa ba'da dzalika umira bil hijrati ilal Madinah. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Kenapa diperintahkan? Karena orang Mekah sudah ya betul-betul menghalangi beliau untuk dakwah. Ya. Itu di bulan Rabiul Awal, di tahun ke-13 sejak diutus ya menjadi nabi dan rasul. Nah, ya, dan wajib hijrah ini. Kenapa? Nanti ada manatnya. Ya, karena sudah tidak mampu izharuddin. Ya, izharuddin, menampakkan agama kita ini dengan izzah. Nah, itu yang jadi acuan. Kenapa? Sekarang banyak salafi yang ada di Eropa enggak hijrah karena mereka tinggal di negeri kafir. Selama masih izharuddin, istri mereka pakai cadar, mereka berjenggot, mereka mengucap la ilaha illallah. Selama masih bisa izharuddin, itu tidak wajib hijrah. Namun sunnah. Dijelaskan nanti oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, makanya berbicara masalah ini enggak pakai perasaan. Mesti ada rujukan kitab. Ya. Banyak orang itu ngaco. Kalau ini bukan negara Islam, ayo hijrah sana. Ngapain? Kamu enggak hijrah, nanti kafir, tinggal di negeri kafir. Itu ngaco ngomong kayak gitu. Ya, ngawur. Berantakan, enggak pernah baca kitab. Pakai otak aja dia. Pakai otak dia lagi, bukan otak ulama. Ya. Kalau otak ulama di kitab tertuang, nanti akan antum baca sendiri. Enggak ada yang dibohong-bohongin, enggak ada doktrin-doktrinan. Yang kayak gitu tuh doktrin. Ya, harusnya ngomong kayak gitu pakai kitab. Nih. Kalau ini negeri bukan negeri Islam, hijrah, nih kitabnya, bacain, terjemahin, sebutin halamannya, kitabnya apa, siapa penulisnya, gitu. Ya, kalau enggak itu doktrin. Ya, Tapi kalau ta'lim enggak kayak gitu, pakai kitab. Ya. Hatta keras sekalipun tapi ada rujukan, nah itu namanya ta'lim. Itu namanya ta'lim. Kalau yang kayak tadi itu cuma doktrin. Barakallahu fikum. Ya. Shalla fi Makkah salasa sinina ba'da an furidat alaihi as-shalatu. Beliau salat di Mekah setelah 3 tahun selama 3 tahun setelah beliau difardukan salat. Ya, shalla salawati al-khamsa. Ya, al-khamsa itu na'at Pak Abdul Majid dari as-salawat. Kalau salawat ya maf'ulun bih mansub tanda nasabnya kasrah jamak muannats salim al-khamsa isim mufrad na'at dari ya as-salawat. Ya, kalau isim mufrad maf'ul apa namanya? Dia na'at ala mansub mansubun misluhu wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu ism mufrad gitu. Shalla as-salawati al-khamsa. Beliau salat 5 waktu ala hadan nahwi alladhi nusallihi. Ya, semisal ini semisal yang kita salat. Yang kita salat 5 waktu itu. Qad uddidat sifatuha. Nah, sifat-sifat salatnya sudah ditentukan. Wa arkanuha rukun-rukunnya, wa wajibatuha, wajib-wajibnya. Adapun syarat-syaratnya itu juga sudah ditentukan kan? Sudah disyariatkan berwudu, ya, menutup aurat. Ya, wa huddidat awqatus salawati kulliyan. Nah, secara kulliyan, secara keseluruhan itu telah ditentukan waktu-waktu salat. Ya. Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu awqatas salawati dan menjelaskan kepada beliau waktu-waktu salat. Ya. Sehingga jadilah salat tersebut kitaban mauquta. Ya. Waktu-waktunya sudah ditentukan. Baik. Wa ba'da salasi sinin, setelah 3 tahun min fardhi salati dari diwajibkannya salat yaitu peristiwa Mi'raj, hajara an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah tentunya bersama para sahabat ya ilal madinati ke Madinah. Kenapa diperintahnya hijrah ke Madinah? Karena Madinah sudah menjadi darul Islam. Ya. Kan Nabi belum dakwah ke Madinah. Ingat ya di buku-buku tarikh, buku-buku sejarah, orang-orang Madinah mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim walaupun mereka nyembah berhala. Nah, ketika mereka datang ke Mekah, mereka dengar ada nabi yang dicela orang Mekah, mereka dengerin. Mereka masuk Islam, pulang ke kampungnya dakwah. Belum daurah apapun. Baru dengar la ilaha illallah, wajibnya beribadah kepada Allah, wajibnya ya meninggalkan kesyirikan. Datang rombongan lagi umroh haji, ketemu Nabi lagi di pasar di Mekah, didakwain oleh Nabi. Oh, Abu Lahab ikut-ikutan, jangan ikutin dia, dia orang gila. Namun mereka enggak percaya, ya. Padahal Nabi ditahdir oleh seluruh ahli Mekah. Ditahdir, jangan ikutin dia. Orang Madinah pulang lagi, dakwah lagi. Datang lagi Mus'ab bin Umair, didakwah masuk Islam, pulang lagi ke kampungnya, dakwah lagi. Ya, dakwah lagi. Bahkan diantara mereka itu ketemu Nabi sudah sholat wajib 5 waktu. Mereka udah kenal sholat 5 waktu. Ya, Mus'ab bin Umair udah ngadain sholat Jumat di Mekah dulu, di Madinah dulu. 40 orang bersama 40 orang ahlul Islam di Madinah. Jadi orang-orang Madinah sudah masuk Islam lewat dakwah kaum Ansor, bukan kaum Muhajirin, kaum Ansor. Kaum Ansor masuk Islam, mereka ke Mekah naik haji, pulang ke Madinah dakwah. Ya, dakwah. Dan Madinah jadi ahlul Islam, tinggal munafik dan Yahudi. Ya. Munafik dia kafir asli, cuman dia enggak enak gimana ya udah dah pura-pura Islam. Yahudi jelas, ya. Ini Yahudi yang kecelek. Ingat enggak peristiwanya? Kan Yahudi itu mereka eksodus, hijrah berbondong-bondong dari Syam. Dari Al-Quds, dari Baitul Maqdis, mereka meninggalkan ya rumah suci mereka, kota suci mereka ya ke Taif. Taif itu sebelahan sama Mekah. Ya. Mereka tahu di kitab-kitab mereka nabi terakhir di sini. Mereka eksodus bawa istri-istri mereka. Nah, anak-anak kecil mereka perihara. Ini mungkin di antara anak-anak kita ini ada yang jadi nabi. Eksodus besar-besaran. Ya. Nggak ada yang muncul nih. Baca kitab lagi. Wah, nanti pindah nih ke Yasrib, Madinah. Kita pindah. Pindah lagi ke Yasrib. Nggak muncul-muncul. Baru pas mereka di Madinah, orang-orang Madinah masuk Islam. Di, cerita di Mekah ada Nabi, kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namanya Muhammad. Wah, kecelek mereka. Tahu mereka, oh iya benar tuh. Kalau itu betul Nabi, dia pasti bakal ke sini, ke Madinah. Oh benar, hijrah. Udah, apalagi selesai. Lewat. Udah selesai. Ya. Hai. Mana lagi tadi? Ba'da'an umiro bidhalika, setelah beliau diperintahkan hijrah, wa ba'da hijratihi, dan setelah beliau hijrah ila Madinah, ibtada'at tarikhu, dimulailah penanggalan al-hijri, penanggalan hijriyah. Kama huwa ma'rufun, sebagaimana yang diketahui. Artinya, tanggal 1 hijriyah, ya, tanggal 1 hijriyah itu, yaitu di bulan, apa namanya, Rabiul Awal, ya, tanggal 1 hijriyah bulan Rabiul Awal, itulah, ya, jadi itu yang menetapkan tanggal 1 Hijriah itu di hijrahnya Nabi adalah Umar bin Khattab. Artinya di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar As-Siddiq itu belum dikenal penanggalan Islam. Baru Umar bin Khattab memikirkan, kita mesti punya penanggalan sendiri. Jangan ikut Masehi. Masehi itu penanggalan orang kafir. Ya, kayak penanggalan yang sekarang nih, bulan apa nih sekarang? April ya. April? Tanggal berapa sekarang? 9. Tanggal 9. Nah, itu udah ada penanggalan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Romawi dulu. Ya, Masehi, ya. Masih gitu. Al-Masih. Oh, Umar enggak mau. Umar pakai penanggalan Hijriyah. Yaitu dimulai dengan Nabi hijrah. Maka mundur ke belakang. Ditetapkan tanggal Nabi hijrah sekian tahun lalu. Berarti berapa tahun itu Nabi di Madinah? Berapa tahun? 10 tahun setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjabat khalifah berapa tahun? 2 tahun. Berarti Umar bin Khattab mundur ke 12 tahun silam. Ya, itulah tahun pertama hijriah. Maka ketika Umar menentukan, misalkan beliau menentukan di tanggal, di tahun pertama beliau berkuasa, ya, berarti udah tahun 12, tahun 12 hijriah. Ya, tahun 12 hijriah itu. Dihitungnya ke Rabiul Awal. Taib. Dan orang Arab udah punya tanggalan sendiri. Sofar itu udah bilang orang Arab. Makanya Nabi SAW kan menyatakan, La adwa wala hamata wala safara, gitu kan. Ya. Enggak ada itu anggapan penyakit menular dengan sendirinya. Enggak ada itu hama, burung hantu yang bisa dianggap sial. Enggak ada itu safar, yaitu bulan safar. Ini salah satu penafsiran dari safar ya. Kemarin Syekh Yudi ya di kajian Kitab Tauhid. Ya. Karena safar ada yang menafsirkan cacing yang bisa menular ke hewan ternak dengan sendirinya tanpa meyakini ada peran dari Allah. Tafsir yang kedua, bulan Sofar. Bulan Sofar yang dianggap sial. Bulan Syawal dianggap sial oleh orang-orang Jahiliyah, nikah di bulan tersebut. Nah, makanya Nabi menyelisihi, nikah di bulan oleh yang dianggap oleh orang-orang Jahiliyah sial. Kalau kita sekarang apa? Yang dianggap sial hajatan, nikah. Bulan? Ah, nikahlah bulan Muharram. Kalau dinikah ya boleh lagi gitu kan. Nah. Satu tahun dalam keluarga itu enggak boleh nikah dalam setahun. Ah, itu khurafat jahiliyah, selisihi udah. Misalkan Pak Sweri nikahin Paris di tahun ini, ya hajatan lagi, anaknya masih kecil, antum lagi. Gitu. Barakallahu fiik. Ya. Baik, kemudian lihat. Ya, qala al-musannif al-hijratu al-intiqal min baladi syirki ila badal islam. Hijrah adalah intiqal, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadil ummah. Ya, hijrah ini wajib bagi umat ini min baladi syirki ila baladil islam. dari negeri syirik ke negeri Islam, wahia baqiyatun ila an taquma sa'ah, dan dia tetap terus ada sampai hari kiamat. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah melalui malaikat, yang mereka mendolimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, malaikat berkata kepada mereka, ini orang-orang yang gak mau hijrah ke Madinah, mereka tetap bertahan di Mekah. Ya, kenapa? Karena mereka lebih suka, gak rela meninggalkan rumahnya, hartanya, keluarganya. Ya, qalu fima kuntum, kata malaikat, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kata mereka, kami ya, orang-orang yang dilemahkan di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas, kalian bisa hijrah ke bumi Allah yang itu. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah yang disiapkan untuk mereka jahannam, wasa'at masira, ya, dan sungguh buruk tempat kembali mereka. Ilal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang dilemahkan dari pria, wanita, orang tua renta, ya, wanita, anak-anak. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, ya, mereka enggak mampu berhijrah. Ulaika asallahu ayafu anhum, mereka itulah yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, Allah Maha Pengampun ya, lagi Maha, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan firman Allah, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, ya, dan firman Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, hanya kepada akulah kalian wajib beribadah. Qala al-Bagawi, kata Imam al-Bagawi mengatakan, sababu nuzuli hadil ayati fil muslimin alladina ya alladina bi makkah lam yuhajiru, ya, nadahumullahu bismil iman, ya, kata al-Bagawi, sebab turunnya ayat ini ialah terkait kaum muslimin yang mereka tetap berada di Mekah, tidak berhijrah, namun Allah memanggil mereka dengan nama iman, ya ayuhal, ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Ya, apa namanya? Ya ibadi, gitu. Ya ibadialladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Begitu kan? Wa dalilu 'ala hijrah minas sunnah, dalil hijrah ini dari sunnah. Ya. Ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubata. Wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya. Baik. Ya. Yaitu tidak terputus hijrah. Hijrah ini enggak terputus sampai terputusnya taubat. Terputusnya taubat. Taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Baik. Baca syarah di sini. Fadhil. Mas Suheri. Mas Suheri nih. Pak Yusuf mau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Hunna al-muallifu rahimahullah fassara al-hijrata faqala, wal hijratu al-intiqalu min baladi al-intiqal. Ya, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Hadza ta'rifuha al-istilahi. Wal hijratu fil lughati at-tarku wa fi syar'i tarku ma la yuhibbuhu Allahu wa yardahu ila ma yuhibbuhu wa yardahu. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na syar'i Hajru syirki. Yadkhulu fihi tarku mahabbati ghairillahi wa rasulihi, wa yadkhulu fihi tarku baladil kufri, li'annal muqama fiha la yardahu Allahu azza wa jalla wa la yuhibbuhu. Amma fil istilahi faqala, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Al-intiqalu ay tarku baladi syirki wa dhahabu ila baladil islami. Wa sababul hijrati aw sababu ijabil hijrati aw sababu masyru'iyatil hijrati annal mu'mina yajibu alaihi ayyudhhiru dinahu mu'tazzan bidzalika mubayyinan linnasi mukhbiran annahu yashhadu syahadatal haqqi li annal syahadata lillahi bitauhidi wa nabiyhi wali nabiyhi wa birrisalati fiha ikhbarun ghairuhu fiha ikhbaru ghairihi. Ikhbaru ghairihi. Kalau antum baca ikhbarun ghairuhu. Oh iya. Maf'ul dari maf'ul ikhbar. Berarti boleh dua, ikhbaru ghairihi, ikhbarun ghairuhu. Ghairuhu. Terus. Wa hadzal ikhbaru yakunu bil qawli wal amali. Wa izharul wa izharu sampai sini dulu. Oh. Ya. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala fassara al hijrata fa qala al mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau di sini ya mentafsirkan hijrah dengan perkataan beliau al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hada ta'rifuha al-istilahi. Ini definisi secara istilah. Al-hijrah fil lughah at-tark. Kalau hijrah sendiri secara bahasa adalah maknanya at-tarku. Ya. Dia diambil dari kata al-hajru. Al-hajru maknanya at-tarku, meninggalkan. Ya, al-hajru. Tabarakallahu fik. Ya. Nah, secara istilah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa fi syara', nah berdasarkan syariat ya. Tarku ma la yuhibbuhullahu wa yardahu. Meninggalkan apa-apa yang tidak Allah cintai dan yang tidak Allah ridai ila ma yuhibbuhu wa yardahu. Kepada apa yang Allah cintai dan ridai. Yadkhulu fi hadzal makna asy-syar'i hajrus syirki. Maka termasuk di makna syar'inya syariat ini ya, meninggalkan kesyirikan. Berarti dia dianggap hijrah gitu. Ya, meninggalkan kesyirikan, tobat dari sekulerisme, tobat dari pluralisme, tobat jadi kuburiyun, berarti dia sudah dinamakan hijrah. Tobat jadi pengikut wali gaus, namanya hijrah. Begitu. Ya, maka sah-sah aja ketika ada, oh ini ada artis hijrah gitu. Kenapa? Dia meninggalkan kesyirikan dulu. Dulu rajin ke dukun, dulu ya, percaya ramalan zodiak, sekarang nggak lagi. Sah itu disebut hijrah. Walaupun badan dia tetap di rumah dia. Ya, nggak intikal ilal baladikada wa ilal baladikada min baladikada, nggak. Ya, taib. Yadkhulu fihi tarku mahabbati ghairillah wa rasulihi. Nah, termasuk hijrah di sini adalah meninggalkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya, menuju kecintaan hanya pada Allah dan Rasulnya. Ya, maka anak-anak muda tadinya menggandrungi artis-artis K-pop, ini kan sehingga artis K-pop jadi ahabbu ilaihim, jadi sesuatu yang paling mereka cintai. Ya, mereka tinggalkan. Mereka mengimani hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai setelah kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan dia pada orang tuanya dan seluruh manusia sekalipun. Ya. Mana lagi tadi? Wa yadkhulu fihi tarku baladil kufri, dan termasuk di sini juga meninggalkan negeri kafir. Li annal muqama fiha, karena bertempat tinggal di negeri kafir, la yardahullahu wa la yuhibbu. Itu tidak Allah ridhoi, tidak Allah cintai. Ya, bahkan nanti masuk juga nanti ya hukum safar ke negeri kafir. Ya, semisal Singapura, Australia, Jepang. Ya, itu negeri-negeri kafir. Walaupun ya enggak boleh di situ hukum asalnya. Enggak boleh. Ya, boleh ke situ dengan syarat. Ya, dengan syaratnya syarat-syarat yang ketat. Ya. Yaitu dia mesti dapat menolak syubhat dan syahwat yang ada di negeri-negeri kafir. Termasuk di sini makanan. Ya namanya negeri kafir, makanannya dominan non halal semua. Pasti ada unsur babi, anjing dan yang lainnya. Dia mesti mampu menolak syubhat dan syahwat di situ. Syahwat ya negeri kafir, perzinahan seperti hal yang lumrah. Ya. Taib. Nah, dia mesti punya ya tingkat religius yang kuat yang dapat mencegah dia dari berbagai syahwat yang ada di negeri kafir. Nah, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dalik. Ini kata Syekh Al-Utsaimin ya. Dia betul-betul membutuhkan ya ke negeri kafir tadi. Yaitu memang ada apa namanya? Ada hajat. Semisal dia mempelajari suatu ilmu yang bermanfaat buat negerinya, buat kaum muslimin, yang di negeri kaum muslimin gak ada. Dengan dua syarat tadi. Ya. Atau hendak berobat yang di kaum muslimin gak ada di situ. Ya. Atau bisnis yang memang mesti dia selesaikan. Baik. Nah itu. Tapi kalau gak terpenuhi syarat itu, haram. Gak penting-penting banget. Pelesiran, healing-healing. Ke negeri kafir. Ngapain? Jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Hah? Kerja. TKI. Ya. Ya, kalau memang dia butuh cari nafkah yang dia enggak dapat nafkah di sini, tapi kalau ada di sini ngapain ke Jepang? Ya. Baik. Lanjutnya gimana tadi? Amal istilah ya. Adapun secara istilah al-hijrah al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Al-intiqal apa sih maksudnya? Intaqala yantaqilu intiqalan ay tarku baladis syirki, meninggalkan negeri syirik, wa dhahabu ila baladil Islam, dan pergi menuju negeri Islam. Wa sababul hijrati au sababu ijabil hijrah au sababu masyru'iyatil hijrah, sebab hijrah, sebab diwajibkannya hijrah, sebab disyariatkannya hijrah, annal mu'mina yajibu alaihi ayudhira dinah. Itu seorang mukmin wajib bagi dia untuk menampakkan agamanya. Mu'tazzan bidzalik, punya izzah dia di situ. Ya, punya izzah. Makanya salafi-salafi yang ada di Amerika, di Eropa, ya. Dia wajib hijrahnya itu enggak wajib ain. Bahkan enggak wajib kifayah. Hanya sunnah. Nanti akan diterangkan oleh Syekh di negeri yang ada semacam kekufuran dan semacamnya, namun kalau mereka masih mampu menampakkan agama, nah. Sementara orang-orang Mekah yang waktu itu enggak ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka dicela oleh Allah. Ya, di ayat tadi sampai disebutkan ya, zalimi anfusihim. Ya, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Ya. Taib, sampai Allah katakan ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kenapa? Karena dengan mereka berada tetap di Mekah, mereka enggak bisa izharuddin. Bahkan ketika perang Badar, mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berada di pasukan kaum musyrikin melawan kaum muslimin. Ah, kalau sudah begini ini udah lain lagi hukumnya nih. Ya. Masih ingat enggak pembelajaran kita yang kemarin tawalli mengenai? Hah? Mengenai barok terhadap musyrik. Ah. Ini udah ngeri lagi nih. Taib. Itu dicela. Kenapa? Karena mereka enggak bisa idharudin. Nah, sementara salafi di Perancis, di Inggris, mereka bisa idharudin. Lihat kemarin di Amerika salat mereka itu. Ya. Berjamaah di Inggris, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi negeri Islam itu berarti Inggrisnya. Di New York, ya, mereka bisa idharudin sholat terawih. Ya, mereka istri mereka pakai hijab, pakai jenggot, pakai jubah. Dakwah mereka bisa ke kampus-kampus mereka dakwah. Kan banyak tuh ya. Kalau kita nonton di YouTube pendakwa-pendakwa Eropa tuh. Siapa itu? Van Vigel apa namanya itu ya. Masya Allah itu. Barakallahu fihim. Ya, itu mereka dakwah di Amerika, di Inggris, berantem sampai pukul-pukulan. Ya. Nah itu mereka berarti idharuddin. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, ayo kalau yang bilang Indonesia bukan negara Islam, ya hijrah sono, ngapain? Itu orang ngaco, ya. Orang ngawur, ngomongnya baperan, ngelantur, gak pakai kitab, itu doktrin. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau ngomong seperti itu ada kitab, itu taklim. Tapi kalau ngomong yang lantur gitu gak ada kitabnya, doktrin. Apalagi yang diomongin berbeda sama keterangan para ulama di kitab-kitab, itu murni doktrin. Yang pakai kitab, ada rujukan ulama, disebutin ulamanya, kitabnya pakai gini, ini taklim. Yang kayak gitu-gitu doktrin. Ya. Ngedabrus katanya. Ya. Ngedabrus. Taib. Nah, ini jadi manatnya adalah dia mampu idharuddin. Ya, mu'tazzan bidzalik, dia punya izzah ketika idharuddin. Ya, mubayyinan linnas, dia bisa menjelaskan kepada manusia. Ana muslim. Ya. Mukhbiran annahu yashhadu syahadatal haq. Ya. Dia bisa mengabarkan ke orang bahwasanya dia muslim, enggak ngumpet-ngumpet Islamnya, bisa bersyahadat dengan syahadat yang hak. Dua kalimat syahadat, li anna syahadatan lillah bitauhid wa linabiyyi birisalah, karena mempersaksikan Allah dengan tauhid, Allah yang wajib diibadahi. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan mempersaksikan nabi akan kerasulan beliau. Fiha ikhbaru ghairi. Berarti itu apa? Sama aja dengan mengabarkan pada orang lain. Berarti dia bisa idharuddin. Wa hadzal ikhbaru yakunu bil qaul. Bil qaul. Ini belum ya? Ya, tafadhal Jumakir, baca. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, wa idharu dini bihi yakunu ihbaru ghairihi an madmuni syahadati wa ma'na syahadati. Falihada kanatil hijratu min baladi syirki ila baladil islami wajibatan idha lam yastati' al muslimu idhara dinihi, li anna idhara dinihi wajibun fil ardi wa wajibun ala al muslimi ayyudhira dinahu wa alla yastakhfiya bidinihi. Fa idza kana idharuhu lidinihi ghayra mumkinin fi darin wajaba alaihi ay yatrukaha wa yuhajir wa yuhajira. Baik, terus qala al intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Baladu syirki hiya kullu baladin yadharu fiha asyirku wa yakunu ghaliban idza dhahara syirku fi baladin wa sara ghaliban katsiran aksara min ghairihi fahiya tusamma balada syirkin sawa'un kana hadha syirku fi rububiyyati aw kana fil ilahiyyati aw kana fi muqtadayatil ilahiyyati min at-ta'ati wa tahkimi wa nahwiha. Fa baladu syirki hiya al-baladu allati yadhharu fihi asyirku wa yakunu ghaliban. Hadha ma'na ma qararahu samahatu syaihi Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu hina masu'ila an daril kufri ma hiya. Qala darul kufri hiya daru allati yadharu fiha al-kufru wa yakunu ghaliban. Idhan idha dhuharu syirku fi baldatin wa sara dhuhuruhu ghaliban ma'na dhalika an yakuna muntashiran dhahiran bayinan ghaliban lil khairi fa inna hadhihi ad-dara tusamma balada syirkin. Hada bi'atibari ma waqa'a wa huwa syirku. Amma bi'atibari ahli dari fahadihi mas'alatun fiha khilafun baina ahli ilmi wa hiya ayyandura fi tasmiyati dari bidari islamin wa dari syirkin bin nadhari ila ahliha. Baik. Mana lagi tadi? Kan dia mampu tadi ya, manatnya ya, patokannya itu dia mampu menampakkan agamanya, punya izzah, punya, dia tahu apa, orang-orang tahu dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Taib. Wa hadha al-ikhbar yakunu bil qaul wal amal. Ya, dan di, ketika dia dianggap di situ sudah mengkabarkan kepada orang lain dia bersyahadat, dia berislam. Nah, pengkabaran ini kepada orang lain yang ada di negeri kafir itu bisa dengan qaul, dengan aman. Apalagi kalau dia bisa dakwah, apalagi kalau dia bisa sanggah kesyirikan. Ya. Nah, itu enggak wajib buat dia hijrah. Taib. Wa idharuddin bihi yakunu ya ikhbaru ghairi. Dan yang namanya menampakkan agama itu bisa dengan mengabarkan orang lain an madmuni syahadati wa makna syahadati. Akan kandungan dan makna syahadat la ilallah. Dia bisa jelaskan. Ya. Taib barakallahu fikum. Falihada kanatil hijrati min baladi syirki ila baladil islami wajibatan idza lam yastati al muslim idhara dinihi. Oleh karena itu hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu wajib bagi seorang muslim jika seorang muslim tadi dia enggak mampu menampakkan agamanya. Maka kaum muslimin yang ada di Eropa, di Amerika atau di tempat manapun dari negeri-negeri kufar, apabila mereka enggak mampu menampakkan agama mereka, wajib mereka hijrah. Tapi kalau masih mampu pakai hijab, ya, apalagi pakai cadar, berjenggot, pakai jubah, bisa dakwah lagi. Wah, itu enggak wajib bagi mereka. Ya. Enggak wajib. Makanya kaum muslimin lihat di Amerika, masih enggak bilang wajib kalian hijrah. Masih itu pakai ilmu. Ta'lim. Kalau enggak kayak yang ustaz-ustaz itu tuh, ayo hijrah kalau Indonesia bukan negara Islam. Itu doktrin. Ngomongnya enggak pakai kitab, ngelantur aja ngomong kayak begitu. Ya. Itu ngaco itu. Apalagi sampai gini, kalau dia enggak hijrah berarti dia mengkafirkan dirinya sendiri. Itu la ilaha illallah. Bodoh kali itu. Baper itu. Sebenarnya orangnya enggak bodoh, tapi karena baper jadi bodoh. Ya, ngelantur. Allah musta'an. Itu yang kayak gitu doktrin ya. Harusnya dia ngajarin pakai kitab keterangan ulama, maka jadi ta'lim. Li'anna idharuddin wajibun fil ard. Karena menampakkan agama ini, kita sebagai muslim kita punya izzah di situ, mu'tazzan, itu wajib kita dimanapun, di bumi manapun. Ya, di bumi manapun. Karena bumi ini milik Allah. Di bumi manapun kita wajib idharuddin. Ya. Makanya kita enggak usah malu-malu ya, wah, menampakkan keislaman kita pakai peci. Ya, enggak usah malu-malu. Ya, pakai jubah, ada jenggot. Kalau kita biasa pakai celana di atas mata kaki, pakai gamis, enggak usah malu-malu. Ya, ngapain malu? Gamisnya diangkat, ya. Celananya diturunin. Ya, ngapain kita malu? Mesti punya izzah. Baik. Wa wajibun al muslim ayyudhira dinah. Wajib bagi seorang muslim menampakkan agamanya. Wa la yastakh wa la yastakhfi bi dinih. Jangan dia sembunyiin agamanya. Fa idza kana idzaru li dinihi ghairu mumakkin, kalau memang dia enggak mampu menampakkan ya agamanya, enggak mampu idzaru din fi darin, di sebuah negeri, karena kalau dia menampakkan agamanya dia akan ditangkap, ditindas, wajib alai ayatrukaha wa yuhajira. Wajib bagi dia untuk meninggalkan negeri tersebut dan berhijrah. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Nah, ini yang menarik, berpindah dari negeri syirik dan negeri Islam. Tadi udah pahamnya jelas ya, manatnya ya. Ya, kapan itu wajib hijrah? Kalau enggak mampu idharuddin. Apa itu idharuddin? Tadi udah jelas. Nah, sekarang persoalan dari negeri syirik. Kalau di negeri syirik sekalipun masih idharuddin, wajib enggak hijrah? Enggak. Nah, sekarang kalau sekarang itu negeri syirik, apa sih negeri syirik? Ya. Baladu syirki hiya kullu baladin, negeri syirik ada setiap negeri, ya dharu fiha asyirku. Yang kesyirikan nampak di situ. Ya. Wa yakunu ghaliban, dan apalagi sudah jadi dominan. Apalagi syirik dikatakan sebagai simbol negara tersebut. Simbol negeri tersebut. Kayak di sebuah negeri, kesyirikan dikatakan sebagai kearifan budaya lokal negeri tersebut. Dukun pawang hujan, ini sebuah negeri, enggak tahu negeri mana. Kalau cocok sama negeri antum, berarti takdir, bukan kebetulan. Enggak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Berarti takdir. Takdir yang buruk. Ya. Nah, misal ada sebuah negeri kesyirikan tumbuh di situ atau ada, dan dianggap kesyirikan itu dominan. Lebih parah lagi, kesyirikan dianggap sebagai simbol negara. Kayak orang-orang jahiliyah. Ini min abainal awalin, dari agama nenek moyang kami. Pawang hujan dianggap sebagai kearifan budaya lokal. Sesajen dianggap kearifan budaya lokal. Ya, ketika sesajennya ditendang, ditangkap, dihukum 5 tahun. Berarti ini kesyirikan dominan gak di negara tersebut? Bukan dominan lagi, sebuah hal yang dilestarikan, dijaga, dan diancam siapa yang menyingkirkannya. Ini lebih ngeri ini daripada dominan. Malah diancam ya. Malah diancam, siapa yang ngancurin berhala? Ya, ditendang berhala 5 tahun. Ya, 5 tahun. Taib. Sekarang kita ini kita mau nendang salib, kita mau ngancurin patung-patung Hindu. Diapain kita? Penjara. Penjara. Taib barakallahu fikum. Ya. Sesajen ditendang. Ini goliban ini namanya udah. Allah musta'an. Ya, idza dhahara asyirku fi baladin wa sara ghaliban katsiran aktsara min ghairi. Apabila kesyirikan telah nampak di sebuah negeri hingga dia jadi dominan banyak, lebih banyak daripada selainnya, itu tauhid. Fahiya tusamma balad asyirkin. Ini dinamakan negeri syirik. Ya, sawaun kana asyirku fi rububiyyati, apakah kesyirikan itu dalam rububiyah? Ya. Ketika diyakini Dewi Sri punya wewenang dalam rububiyah. Ya, atau jin yang ada di Merapi punya wewenang dalam rububiyah mengatasi erupsi dari Gunung Merapi. Nah, dianggap demikian ini syirik rububiyah. Au kana fil ilahiyah atau ilahiyah. Ya, syirik ilahiyah yaitu pusara-pusara, makam-makam keramat yang dipertuhankan, yang diberikan ibadah. Dominan enggak di negeri tersebut? Hah? Dominan enggak? Dominan banyak. Coba kalau antum tendang, antum peringatkan di muka umum, ada public figure. Kalau kita yang ngomong kita enggak terkenal, selamat kita. Enggak terkenal itu kadang selamat. Ya. Karena kalam kita ghairu masmu'. Iya enggak? Siapa yang enggak? Ghairu masmu'. Adapun kalam orang yang masyhur, kalamuhu masmu', kalamnya didengar. Hah? Bisa jadi dua mata pisau buat dia. Iya. Bahkan bisa mengiris dia sendiri. Iya, ada ustaz terkenal baru ngomong wayang haram kelar rame. Ya. Kalau kita ngomong wayang haram, syirik segala macam tuh yang punya keyakinan itu, wayang yang kesyirikan ya, yang wayang-wayang yang apa ini apa namanya turun di muka bumi dari Sang Hyang Widi, itu namanya apa? Semar gitu kan. Nah, itu kan syirik itu rububiyah uluhiyah lengkap semua itu asma sifat. Kalau kita yang ngomong ghairu masmu' kalamuna hadza. Ya. Ama hadzal rajul al-masyhur. Ya. Alladzi takallama bihadza wa qad muni'a wa hujira wa turika. Ya. Muhazzar habis dia. Ya. Ditahdir sana sini. Dibuli. Ya. Allahu musta'an. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Au kana fi muqtadayatil ilahiyah atau dominan ya kesyirikan dominan tadi dari konsekuensi ya, apa namanya ilahiyah berupa ketaatan minataat wa tahkim dan berhukum. Lihat tuh yang dominan adalah hukum karena berhukum dengan hukum Allah ya itu berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Dalam rububiyah kita yakini inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak ada lain ialah kecuali milik Allah. Dan ketika kita berhukum dengan hukum Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Berarti uluhiyah. Nah, dominan tahkim di situ berhukum. Lihat di sini. Wa nahwiha dan semisalnya fa baladus syirki hiya baladul lati yadaru fiha asyirku wa yakunu ghaliban. Maka negeri syirik ialah negeri yang nampak di situ kesyirikan dan di situ dominannya kesyirikan. Termasuk tahkimnya di situ. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini perhatikan nih manat-manat seperti ini yang banyak dilalaikan orang. Ya. Wa hadza ma'na ma qarrarahu samahatu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, alu Syekh rahimahullah taala. Inilah makna yang telah ditetapkan oleh mufti pertama Saudi sebelum Syekh bin Baz yang merupakan guru Syekh bin Baz, guru dari para ulama kita. Ya. Guru dari para ulama kita itu Syekh Muhammad bin Ibrahim alu Syekh rahimahullah taala, hina masuila andaril kufri ketika beliau ditanya tentang negeri kufur. Mahi apa sih negeri kufur? Qala daru kufri fihi darul lati yadharu fiha al-kufru. Ya, daru kufur ialah negeri yang di situ nampak kekufuran wa yakunu ghaliban. Dan di situ ya negeri tersebut dominan kekufurannya. Apakah kufurnya syirik uluhiyah, ilahiyah maupun muqtadayatnya. Ya. Konsekuensinya apakah ketaatannya atau tahkimnya? Masalah tahkimnya tadi sudah dibaca oleh Syekh Jumakir, ini saya kutip dari Aqidatut Tauhid. Ada banyak ini di Tahkimul Qawanin, Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim pernah kita bacakan waktu itu ya di daurah bersama santri Al Hasan. Ya, mungkin nanti di sini kita bisa bacain juga ya. Biar kelojotan yang kelojotan ya, biar dapat hidayah yang dapat hidayah. Ya, Tahkimul Qawanin dari karya Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ammal ladzi qila fihi innahu kufrun duna kufrin, itu kalau kufur duna kufur. Kafir yang tidak membuat kafir akbar, tapi kafir asghar yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Idza hakama ila ghairillah, apabila sebuah negeri berhukum dengan selain Allah, ma'tiqadi annau asin, dengan keyakinan berhukum dengan selain hukum Allah tersebut bermaksiat. Wa anna hukmallahu wa al-haq, hukum Allah lah yang hak. Fahadhal ladhi yasduru minhu al-marrah wa nahwaha, ini yang hukum berhukum dengan selain hukum Allah itu yang muncul dari dia marrah, sesekali aja. Ya, amalladhi ja'ala qawanin bitartibin wa takhdiin fahuwa kufrun. Adapun orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia, ya memang udah jadi tartib hukum dia, memang udah jadi dia tunduk ke situ, fahuwa kufrun. Wa in qalu, walaupun dia mengatakan akhtana wa hukum syar'i adalu, walaupun dia mengatakan ya kami salah, hukum syariat yang lebih adil. Fahada kufrun nakilun an millah anil millah. Ini kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Apalagi orang yang mengatakan hukum syariat enggak cocok di negeri ini. Apalagi yang mengatakan haram meniru pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apalagi yang menantang ini harga mati sudah final undang-undang kita. Siapa yang mau ganti kita gebuk, kita lawan. Itu ada tuh pemimpin sebuah negeri, tahu pemimpin negeri mana? Kalau ada kecocokan dengan negerian itu berarti takdir, bukan kebetulan. Nah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, faqar fa farraqa bainal hukmi al-juz'i alladhi la yataqarrar, ya. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, membedakan berhukum secara parsial. Terkadang aja dia berhukum dengan selain hukum Allah. Kayak di Saudi dominannya hukum Allah. Terkadang dia berhukum dengan selain hukum Allah. Itu yang kufrun dengan kufrin. Ya. Alladhi la yataqarraru, yang enggak berulang. Wa bainal hukmi al-am alladhi huwa al-marji' fi jami'il ahkam, dan hukum umum yang merupakan rujukan dia dalam segala hukumnya apa, undang-undang apa. Aw ghalibiha, atau dominannya. Wa qarara anna hadzal kufra nakilun an millatil anil millah mutlaqan. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim menetapkan ini adalah kekufuran mengeluarkan dari agama Islam secara mutlak. Ya. Wadhalika li anna man nahha asy-syari'ata al-islamiyyah wa ja'ala al-qanun al-wad'iyyah badilan anha fa hadza dalilun ala annahu yara anna al-qanun ahsanu wa aslahu min asy-syari'ah. Karena orang yang menyingkirkan syariat Islam, menggantinya dengan undang-undang buatan manusia sebagai ganti dari syariat Islam, ini adalah bukti dalil bahwasanya dia berpendapat hukum-hukum buatan manusia itu lebih baik, lebih maslahat min asy-syari'ah, daripada syariat. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hadza la syakka annahu kufrun akbaru yukhriju minal millah wa yunaqidu tauhid. Ini enggak diragukan lagi kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam dan membatalkan tauhidnya. Siapa yang ngomong? Syekh Shalih Al-Fauzan. Tadi siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kalimat ini juga ada nanti oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini. Ya. Baik, ini pakai kitab namanya Ta'lim. Terserah mau dianggap syubhat. Ini ada kitabnya. Ada ulamanya yang ngomong. Ya, bukan doktrin. Kalau doktrin itu enggak ada ulamanya, enggak pakai kitab, asal jeplak, itu doktrin. Kalau mau bicara kayak gini pakai kitab. Ya, makanya saya selalu siap diskusi sama siapapun asal pakai kitab. Jangan bertahkim sama seseorang. Ayo, ini jurinya Ustaz Pulan. Siapa Ustaz? Emangnya dia Syekh bin Bas apa? Enak aja. Ya, kalaupun kita mau berdiskusi itu tahkim itu kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila fulan, atau gimana? Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kan begitu. Kalau kalian berselisih dalam segala hal apapun, bertahkimnya gimana? Pada farudduhu ila Allah wa Rasul, pada Allah dan Rasul, pada Quran dan Sunnah. Kalau kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik. Ya. Ya. Wala yajidu haraja mimma qad itu ayat yang lain ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Itu juga lagi. Wala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Ya, itu juga. Mana lagi tadi? Ya. Idan idza dhahara asyirku fi baladin fi buldatin fi ya. Apabila sebuah kesyirikan nampak di sebuah negeri, sara zuhuruhu ghaliban. Ya, maka jadilah yang nampak-nampaknya itu menjadi dominan. Ya, makna dzalika an yakuna muntasyiran, yaitu kesyirikan tadi tersebar, zahiran, nampak. bayinan, jelas, ghaliban lil khair, bahkan mengalahkan kebaikan, mengalahkan tauhid. Ya. Kesyirikan jadi simbol negara. Kita tendang, terancam 5 tahun. Allahu Akbar. Ya. Konon buatan manusia, wah udah seperti sakral. Kita katakan haram, berhukum dengan itu, langsung kita dicap radikal. Allah musta'an. Berarti negeri apa kayak gitu? Oh yang penting ada adzan, ada ini. Nanti dibantah kayak gitu Masih solusi di halaman setelahnya tuh nanti, halaman berikutnya. Ya. Oh yang penting bisa, kita bisa idharuddin. Lah idharuddin kan gak mesti di negeri Islam. Lihat orang Perancis salapinya idharuddin. Lihat di New York sholat terawih di jalan lagi, di New York Town Square. Di Inggris di jembatan London azan kenceng. Ya. Lagi pula kalau ini negeri Islam kita bisa menampakkan agama. Loh, orang Kristen juga bisa nampakin agama di sini. Ya, di TV-nya ada siraman rohaninya, ya enggak? Hari Ahad tuh ada pendetanya yang cewek, cowok bicara, pendeta Hindu, pendeta Buddha. Loh, itu berdakwah dia. Bukan idharuddin lagi, dia dakwah lagi. Kristenisasi di mana-mana, ya, pemurtatan di segala pulau di Indonesia ini. Loh, bukan idharuddin lagi dia, dakwah dia, misionaris di mana-mana. Dakwah dia, bahkan orang-orang kafir di medsos ngeledek-ledek Islam. Ngeledek-ngeledek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, gila itu, bukan idharuddin lagi itu mereka itu. Mereka Natalan bangga mereka. Merry Christmas, Happy New Year. Bahkan mereka bisa memaksa pejabat kita ngucapin Selamat Natal. Satu pun gak ada presiden yang gak ngucapin Natal. Gak ngucapin Natal, maka gak dianggap toleran. Ya gak? Ya. Jangankan Natal, agama minoritas saja. Apa? Waisak itu, hari raya Waisak itu Buddha. Pemimpin semua mengucapkan Selamat Hari Waisak. Mengucapkan Selamat Nyepi. Mengucapkan Selamat Natal. Yang Cina agama baru di sini, Konghucu, Imlek juga semua. Oh ya. Idharuddin di mal-mal mereka. Pajang tuh agama mereka. Bahkan mereka bisa memaksa karyawannya yang muslim pakai simbol agama mereka. Idharuddin ini pakai orang Islam lagi. Allahu musta'an. Jadi kalau dikatakan oh negeri kita bisa syiar, ya orang kafir juga syiar. Dakwah, kristenisasi. Ya, manatnya apa coba? Adzan nanti itu pak subhat kecil dibantah sama Syekh Shalih Al-Syekh di sini. Ya. Itu yang tadi saya omongin enggak diomongin oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Syekh Shalih Al-Syekh itu bantah subhat yang lain entar di sini ada di halaman berikutnya. Ya. Tapi ini taklim bukan doktrin. Kalau yang enggak pakai kitab itu doktrin. Ya. Makanya kalau enggak setuju jawab pakai kitab juga. Ulamanya apa, kitabnya apa? Ini kita jelas nih. Syekh Shalih Al-Syekh, ya enggak? Syarah Ushul Salasalah, aman 225 sampai berapa tuh? Jawab pakai kitab juga. Jangan cuma bilang itu syubhat, syubhat. Bantah dong. Pakai kitab juga. Jangan-jangan ente yang syubhat kena ini. Ya. Makanya itu penting ya, pakai ilmu itu, bukan pakai perasaan. Cuman rata-rata mereka itu kan pakai ya ini, ngikut pendapat mayoritas. Di komunitas, kalau menyelisih pendapat komunitas, ya, mayoritas komunitas yang sudah punya pendapat otoritas di negeri Islam, ya nyempil dikit, nyeleneh dikit, berbeda pendapat dikit, disikapi, takut disikapi. Ada yang takut berarti dia tahu kebenaran, ya. Ada yang memang bodoh. Taunya ikut aja, ya. Nah, ini hasil doktrin, bukan hasil taklim. Hasil taklim nggak kayak gitu, ya. Hasil taklim itu kita bisa berubah dari pendapat A ke pendapat B, bisa rujuk. Ya, kalau memang ternyata pendapat A itu kita pendapat kodim, kol kodim kita keliru, ya. Menuju kol jadid, oh kol jadid ini nggak masuk, nggak ada tuh bertahan di sebuah pendapat yang ya nggak jelas itu doktrin, ya walaupun hasil baca kitab tapi kitabnya mansuh itu, atau dari penulis yang enggak kredibel. Penulis siapa? Ar-Royis. Ya khalas, sudah ditahdir sama para ulama. Penulis siapa? Yang ditahdir oleh para ulama kibar gitu kan. Tapi barakallahu fikum. Fa inna hadhihi daru tusamma balad asyirkin. Nah, negeri yang kayak gini dinamakan negeri syirik. Hadza bi'tibari ma waqa'a wa huwa asyirku. Ini berdasarkan tinjauan yang terjadi, yang ada di negeri tersebut, yaitu kesyirikan dan muqtadayatnya. Konsekuensinya tadi berupa tadi apa? Tahkim. Ya. Wa amma bi'tibari ahli dar. Nah, sekarang kalau berdasarkan tinjauan penduduk negerinya. Ya. Fa hadhihi mas'alatun fiha khilafun baina ahli ilmi. Ini permasalahan yang khilaf di antara para ulama. Ya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan jelas saya beliau punya fatwa sendiri. Negeri itu Islam atau bukan, bukan bi'tibar ahli dar. Tapi bi'tibar apa? Hukumnya apa? Ya. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya. Negeri tersebut apa? Syekh Shalih Al-Fauzan juga. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menghukumi negara Aljazair itu daulah musyrikah. Negara musyrik. Bukan daulah Islamiyah. Kenapa? Karena Aljazair penduduknya Islam. Namun undang-undangnya UUP, undang-undang Prancis. Kalau kita kan UUD 45, undang-undang Belanda ya. Nah, Aljazair negara difonis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan negara syirik. Ya, bukan negara Islam. Taib. Kenapa? Karena yang dominannya itu. Kalau di Indonesia itu ada yang kan enggak ada yang berani nanya. Nanyanya selalu begitu. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, ada orang yang memberontak dikatakan Khawarij? Bukan. Dikatakan Khawarij kalau memberontak negara Islam. Dan Aljazair laisat daulatan Islamiyatan. Kata beliau jelas sekali di YouTube ada itu. Saya udah save. Mau dikirim nanti. Biar tambahan nutrisi syubhat. Gitu kan? Ya. Ada teman kita yang biasa daurah ke Tambun yang menterjemahkan. Ya. Itu. Jadi apa kata Syekh Shalih sih? Bukan Khawarij. Namun dia salah. Dosanya itu bukan karena jadi Khawarij. Kalau jadi Khawarij kan kila benar gitu ya. Syarrul qatla tahta adimi sama gitu ya. Namun dosanya itu karena apa? Timbangan mafsadat yang lebih besar yang diambil. Kalau dia bersabar tidak memberontak di bawah sistem negara yang dia ada di situ, itu sistem sekulerisme, ya, undang-undang Prancis, ya, itu maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadat ada bertahan di bawah itu. Namun mafsadatnya lebih kecil dibandingkan dengan mafsadat dia berontak. Dosa dia di situ, tapi enggak jadi Khawarij. Kenapa? Karena bukan daulah Islaminya yang dia lawan. Paham enggak sini? Ada orang nih tiba-tiba di Amerika salapinya memberontak Joe Biden. Khawarij bukan? Ya bukan. Tapi mafsadat enggak? Mafsadat buat kaum muslimin yang ada di Amerika, bahkan bisa seluruh dunia. Gitu kan? Mafsadatnya buat dia sendiri dan buat dakwah secara keseluruhan, mafsadat. Kayak kita sekarang, kita gak boleh berontak, gabung ISIS segala macam, gak ada. Ya, ngapain berontak? Cuman kita katakan, ini batil-batil. Al-haq, al-haq, ya kan? Makanya saya heran sama orang yang lihat ini, sistem sekularisme berhukum dengan hukum selain Allah ini batil, kesyirikan menyebar batil, kok tetap para penyelenggara negaranya didoain hafidhahullah. Kenapa gak didoain hadahullah? Kok doain hafidzullah semoga Allah menjaganya untuk terus melanggengkan hukum buatan manusia, terus semoga Allah menjaganya untuk terus eksis dalam dunia klinik ya. Mandiin mobil halu ya, pakai dukun, bawa sesaji dari negara daerah masing-masing berupa air dan tanah, taruh di kendi, kendinya taruh di tengah-tengah, itu apaan kayak gitu ya, klinik. Dan yang ngomong itu klinik semua ormas Islam kecuali NU ya. Semua ormas Islam Muhammadiyah udah bilang itu IKN itu ibu kota klinik Nusantara. Ya, ketua MUI Sumbar, MUI bilang itu klinik, klinik. Barakallahu fikum. Ya, ada yang bilang ketua MUI Sumbar Khawarij. Berarti dia bela kesyirikan tuh. Musyrik itu dia. Kata para ulama di antara Syekh Shalih Fauzan di syarah ya, Tathirul I'tiqad itu Sabilur Rasyad, ridho dengan kesyirikan, musyrik walaupun dia enggak ngelakuin musyrik. Enggak melakukan kesyirikan. Apalagi malah dibela. Ya pemimpinnya klenik syirik. Ada yang mentahdir itu syirik, dia marah. Itu Khawarij. Berarti dia bukan cuma ridho dia, bela. Ini musyrik ini orang. Ya. Walau dia enggak ikut melakukan kesyirikan. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Nah, kalau berdasarkan penduduknya gimana? Nah, baru khilaf. Ibnu Taimiyah menyatakan, ya. Negara yang di situ sistemnya sistem kufur, bukan syariat Islam, bukan Quran Sunnah. Namun mayoritas penduduknya kaum muslimin, maka kata Ibnu Taimiyah bukan negara Islam, bukan negara kafir. Saya sudah sering terjemahin hal ini. Pendapat ini dibawakan oleh murid beliau Ibnu Mufli Al-Hanbali di kitab beliau Kitabus Syariah. Ya. Nah, ini disebut oleh Ibnu Taimiyah ini seperti negeri Maridin yang ada di Turki, kaum muslimin, namun undang-undangnya undang-undang Tatar, Genghis Khan. Maka Ibnu Taimiyah itu disebut Darul Murakkabah. Murakkabah itu kan isim maf'ul ya, rakkaba yurakkibu tarkiban. Tersusun. Atau tersusun dari dua hal, kekufuran dan Islam. Islam bi'tibar ahlihi. Ya. Taib. Kufur bi'tibar qanunnya. Nah, walaupun Ibnu Muflih menyanggah pendapat gurunya dengan mengatakan yang negara kayak gini yang lebih kuat ialah negara kafir. Ibnu Muflih menyanggah pendapat Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Muflih yang lebih kuat adalah negara kafir. Yang kayak gini. Kalau ulama kita zaman sekarang kayak Syaikhul Fauzan, enggak, acuannya adalah kayak Ibnu Muflih. Hukumnya apa? Syekh Muhammad bin Ibrahim udah jelas ya, negeri syirik itu apa? Dominannya apa hukumnya? Tadi udah kita bacain dari Aqidatul Tauhid beserta ta'liq dari Syekh Shalih Fauzan. Mana lagi tadi? Ya. Ini persoalan yang para ulama berbeda, wahiya ayun dhara, yaitu mesti dilihat, diperhatikan, bukan dilihat karena muta'adi dengan huruf fi. Nadara yang juru kalau muta'adi dengan huruf fi bukan makna melihat, tapi diperhatikan, dikaji, diteliti. Wa huwa ayun dhara fi tasmiyatid dari bidaril Islam bidari Islamin wa dari syirkin bin nadari ila ahliha. Nah, ini mesti diteliti dulu tentang penamaan negeri tersebut negeri Islam atau negeri syirik ya, kalau dilihat dari penduduknya. Ya, penduduknya dominannya apa? Tafadhol, dibaca berikutnya. Ini sampai sini kan ya? Jemaah kita baca. Tafadhol, baca sama siapa? Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa qad su'ila Syekhul Islam rahimahullah an baladin tadhharu fiha ahkamul kufri wa tadhharu fiha ahkamul islami fa qala hadhihi daru la yahkumu 'alayha la yuhkamu 'alayha bi annaha daru kufrin wala annaha darul islamin bal yu'amalu al muslimu fiha bi hasabihi wa yu'amalu fiha al kafiru bi hasabihi wa qala ba'du al ulama'i ad daru idha dhahara fiha al adhanu wasumi'a waqtun min awqati salawati fa innaha daru islamin li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayaksuwa qauman subbahahum wa qala liman ma'ahu intadhiru fa in sami'a adhanan kaffan kaffa oh ya kaffa wa illam yasma adzanan qatilun. Qatala. Oh ya, qatala. Wa hadza fihi nadarun. Tuh lihat kritikan dari Syekh. Wa hadza fihi nadarun. Terus, li anna al haditsa ala aslihi wa huwa an al araba khinaman. Iwa khinama. Khinama yu'linuna yu'linunal adzana. Yu'linunal adzana. Oh, yu'lu ya. Oh, kalau mereka yu'luna al adzana, meninggikan suara. Yu'luna al adzana. Makna zalika annahum yuqirruna wa yashhaduna shahadata haqqi. Al haqqi. Yes. Jangan diulang-ulangin. Iya, shahadatal haqqi. Li'annahum yu'allimuna ya'lamuna makna dhalika wa hum yu'adduna huquqa at-tauhidi allati istamala 'alayha al-adhana al-adhanu fa idza shahidu anna la ilaha illallah wa rafa'u al-adhana bis-salati makna dhalika annahum insalahu minasy-syirki wa tabarra'u minhu wa aqamu as-salata wa qad qala azza wa jalla fa in tabu wa aqamu salata wa atuz zakata fa ikhwanukum wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din fa qawluhu fa in tabu minasy-syirki fa aqamu salata wa aqamu salata wa atawuz zakata wa ikhwanukum fa ikhwanukum fid din dhalika li anna al araba kanu ya'lamuna makna tauhidi fa idza dakhalu fil islami shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ta'ala dhalika ala annahum ya'maluna bim muqtada dhalika amma fi hadhihi al asminati al mutaakhirati fa inna katsirina minal muslimina yaquluna la ilaha illallah muhammadun rasulullah wala ya'lamuna ma'naha wala ya'maluna bi muqtadaha bal tajidu asyirka fasian fihim. Tayyib, barakallahu fik. Qad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an baladin tadharu fiha ahkamul kufri. Ibnu Taimiyah telah ditanya tentang semua negeri yang di negeri tersebut nampak hukum-hukum kekufuran, undang-undang selain Allah. Wa tadharu fiha ahkamul Islam. Nah, juga nampak hukum-hukum Islam. Ya, hukum-hukum Islam. Ada pernikahan diatur di Islam gitu kan. Faqala hadhihi daru la yuhkamu 'alaiha bi annaha daru kufrin wala annaha daru islamin. Negeri kayak gini enggak dihukumi ya. Ini bahwa dia negeri kufur maupun negeri Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan itu darul murakkabah kalau dikutip oleh Ibnu Mufli Al-Hanbali murid beliau. Namun Ibnu Mufli Al-Hanbali mengatakan enggak, itu darul kufur, membantah pendapat gurunya Syekhul Islam. Bal yu'amalu al-muslimu fiha bihasabihi. Seorang muslim dihukumi apa dimuamalahi, diinteraksikan sesuai dengan keadaannya. Ya, sesuai sikonnya. Wa yu'amalu fiha al-kafiru bihasabihi. Sama ini juga. Ya, orang kafir dimuamalahi sesuai dengan sikonnya. Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, ad-daru idza dhahara fiha al-adhan wa sumiya waqtun min awqatis salawati fa innaha darul islamin. Sebagian ulama menyatakan ya, sebuah negeri apabila nampak di negeri tersebut adzan ya, dan didengar adzan, diketahui juga waktu-waktu sholat, maka negeri tersebut negeri Islam. Karena Nabi SAW, karena idza arada ayaghzuwa qauman sabbahahum, apabila Nabi hendak menyerang suatu kaum, menunggu sampai waktu subuh. Waqala liman ma'ah, dan Nabi bersabda kepada orang-orang yang ada bersama beliau, yaitu para sahabat, intadiru, tunggulah. Ya, itu hadisnya di bawah. Anna Nabi SAW idza kana idza ghaza alhamdulillah yahdikumullah wislah barakum. Dari hadis Anas bin Malik, Nabi SAW apabila beliau berperang bersama kami, bina qauman, memerangi suatu kaum bersama kami, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura, beliau enggak langsung menyerang hingga nunggu waktu subuh dan melihat dulu. Fa in sami adanan kaffa anhum wa illam yasma adanan aghara alaihim, kalau dengar adzan ditahan, kalau enggak dengar maka diserang. Bahkan yang menariknya, Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim, ini kan hadis riwayat Muslimnya. Di syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi membuat bab menyerang negeri kafir yang terdengar adzan. Lihat, perhatikan. Bab menyerang negeri kafir yang terdengar adzan. Berarti dari sini Imam Nawawi itu enggak pakai ya, mesti ada adzan baru negeri itu Islam. Ya. Enggak, Imam Nawawi itu pendapatnya di syarah Sahih Muslim. Taib. Fa ilam yasma adanan, kalau enggak dengar adzan, ya, qatala, maka beliau memerangi. Wa hadza fihi nadhar, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Namun pendapat ini lemah, perlu dikaji lagi, ya. Li annal haditsa ala aslihi, karena hadis ini berdasarkan aslinya aja. Redaksi aslinya, wa huwa annal araba, yaitu orang Arab. Kan Nabi waktu mau menyerang suatu kaum orang Arab ya. Orang Arab dulu, hina ma yu'lu al-adana, yu'luna al-adana. Ketika mereka sudah mengumandangkan adzan dengan kencang, ya, wa ma'na dzalika annahum yukirruna wa yashhaduna syahadatal haq. Berarti mereka sudah mengikrarkan dan bersyahadat syahadat yang hak, yaitu dua kalimat syahadat. Ya. Li annahum ya'lamuna ma'na dzalik, karena mereka sudah tahu makna hal ini. Ya. Tayyib, wa hum yu'adduna huquqat tauhid allati istamala 'alaiha al-adzan. Ya. Itu berarti mereka sudah menunaikan hak-hak tauhid yang terkandung di dalamnya, situ apa? Adzan. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa rafa'u al-adzan bi salati, kalau mereka sudah bersaksi la ilaha illallah, meninggikan suara adzan untuk salat, makna dzalika, maknanya apa? Annahum insalahu minasyirki wa tabarra'u minhu. Berarti mereka sudah melepaskan diri dari kesyirikan, sudah berlepas diri dari kesyirikan dan ya, melepaskan diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tadi. Wa aqamu sholata, berarti mereka sudah sholat. Inilah makna firman Allah Ta'ala, fa intabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Apabila mereka telah tobat dari kesyirikan, menunaikan sholat, membayar zakat, baru mereka saudara kalian dalam beragama, enggak boleh diperangi. Sudah tobat dari kesyirikan. Fa in tabu wa minasyirki, apabila mereka telah tobat dari kesyirikan. Lihat, perhatikan nih dobetnya nih, ketentuannya. Ya. Manatnya nih, apabila mereka telah tobat dari kesyirikan. Ya, wa aqamus salata wa atau zakata. Mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin. Ya, kenapa salat dan zakat? Karena orang yang enggak salat dihukumi kufur oleh para ulama. Ya. Wa man taraka faqad kafara. Zakat juga, kalau orang gak bayar zakat, diambil paksa oleh amir atau utusan amir, diambil paksa. Ketika dia melawan atau menolak diambil paksa, dia diperangi. Makanya mani uzzakah, orang-orang yang gak mau bayar zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq, mereka masih mengucap syahadat la ilaha illallah, masih sholat, mereka gak melakukan kesyirikan, gak mengakui Musailimah al-Kadzdzab sebagai nabi. Diperangi oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar sedikit diberikan saran oleh Umar bin Khattab, mereka akan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mereka akan juga sholat. Ya. Kata Abu Bakar, tapi mereka nggak membayar zakat. Dalam artian ketika diambil paksa mereka ngelawan, maka mereka diperangi, dibunuh. Kok diperangi, diapain? Emangnya dikelitikin? Ya. Dibunuh berarti halal darahnya, hartanya. Allahul musta'an. Ya, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka baru saudara kalian dalam beragama. Dzalika li'annal araba kanu ya'lamun makna at-tauhid. Karena orang Arab mereka tahu makna tauhid. Fa idza dakhalu fil Islam wa syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apabila mereka telah masuk Islam bersaksi dua kalimat dengan dua kalimat syahadat, dalla dzalika ala annahum ya'maluna bi muqtada dzalik. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengamalkan segala konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Amma fi hadhil azmin al-mutaakhirah, lihat perhatikan. Adapun di zaman sekarang ini, zaman belakangan ini, fa inna katsirina minal muslimin yaqulun la ilaha illallah muhammad rasulullah wala ya'lamuna ma'naha. Banyak kalangan kaum muslimin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka enggak tahu maknanya, wala ya'maluna bimuqtadaha. Bahkan mereka enggak mengamalkan dan juga enggak mengamalkan konsekuensinya, bal tajidu syirka fasyian fihim. Bahkan Anda dapati kesyirikan tersebar menyebar luas di tengah-tengah mereka yang mengucap la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ya benar enggak? Bukan tersebar luas, mereka proteksi, mereka jaga, mereka bela, mereka anggap itu kesyirikan sebagai simbol kehidupan mereka, kepribadian bangsa mereka, dengan istilah kearifan budaya lokal yang wajib dilestarikan. Siapa yang nendang, hukuman penjara 5 tahun. Allahu musta'an. 5 tahun. Ya. Ya baca, antum. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala. ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح أن يكون قيدا والدليل على هذا أصله وهو أصله والدليل على هذا أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتضى الشهادتين بخلاف أهل بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة والأزهر هو الأول في تسمية الدار ولا يلزم من كون دار ما دار شرك أو دار شرك ما دار شرك أو دار إسلام أن يكون هذا حكما على الأفراد الذين في داخل الدار بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفر ومن فيها يعامل كل بحسبه خاصة في هذا الزمن لأن ظهور الكفر ظهور الشرك itu bukan kullu ya, kullun. Kullun. Ya, tanwinnya tanwin iwat dari mudhofun ilaihnya. Karena enggak ada mudhofun ilaihnya. Langsung huruf jar, ba. Huruf jar enggak bisa jadi mudhofun ilaih. Nah, terus لِأَنَّ ظُهُورَ الْكُفْرِ وَظُهُورَ الشِّرْكِ بِكَثِيرٍ مِنَ الدِّيَارِ لَيْسَ مِنْ وَاقِعِ اخْتِيَارِ أَهْلِ تِلْكَ الدِّيَارِ بل ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا بل ربما كان عن طريق أو عن تسلط الحكومات أو عن تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما سبق وأما أهلها فيختلف الحال. طيب. Yeah. ولهذا نقول إن هذا القيد. Oleh karena itu kita katakan qaid seperti ini, syarat seperti ini, negeri Islam itu kalau didengar azan ya. Aw hadza ta'rifa atau definisi ini, hadza wa darul Islam ya, hiya lati ya yadharu fiha al-adhan bisalawati ya. Yaitu yang bahwa negeri Islam itu ialah negeri yang nampak azan salat 5 waktu fi hadhil azminati al-mutaakhirah la yasihi yakuna qaidan. Ya. Untuk dikatakan di negeri Islam di zaman sekarang itu enggak sah jadi syarat. Ya. Nanti dengar orang kafir mensiarkan agama jadi negeri kafir lagi. Orang kafir Nasrani siar ya. Apa namanya? Gerejanya jadi negeri Nasrani lagi. Nah, iya. Nah, kata Syekh, la yasihu ayyakuna qaidan. Enggak saja jadi qaid, jadi syarat di sini. Ya, wa dalilu ala hadza asluhu. Dalil akan hal ini yaitu asalnya tadi di orang Arab itu dulu ketika mereka dengar azan gimana? Enggak kayak di sini. Ketika orang Arab mengumandangkan azan berarti dia sudah taubat dari kesyirikan, sudah sholat. Ya. Taib. Wa huwa annal araba kanu yansarikhuna minasyirk. Orang Arab dahulu mereka sudah melepaskan jadi kesyirikan. Enggak ada tuh orang Arab ketika mereka masuk Islam masih jadi kuburiyun tuh enggak ada. Enggak ada. Ada sejarahnya orang Arab dari masuk Islam jadi kuburiyun enggak ada. Yang ada ialah yang baru masuk Islam ikut perang sama Nabi minta ya Rasul ijalana zata anwat kama lahum zatu anwat, ditahdir oleh Nabi selesai. Ya. Kalau dikasih pusubat kan apa? Kalau orang yang mau mengucapkan kekufuran, mau apa mengucapkan kekufuran kemudian ditahdir berhenti di situ enggak jadi syirik dia. Berarti dia tobat. Sama kayak kaumnya Bani Israel ya, ijalana aliha kama lahum ija'alana aliha kamalahum aliha. Ya. Wahai Musa, buatkan untuk kami dong berhala-berhala. Mereka sebagaimana mereka juga punya berhala. Kata Musa, ditahdir inakum qaumun tajhalun. Berhenti mereka, selesai, enggak jadi syirik. Kalau sekarang, ya. Sesajennya dibanting, ini sumber malapetaka, ini syirik. Ngamuk. Cari, ya, hidup mati 5 tahun. Ya. Berarti itu apa itu? Allah musta'an. Ya. Wa huwa annal araba kanu yansarikhuna min syirki wa yatabarrauna minhu wa min ahlihi. Orang Arab kalau sudah bertauhid dulu di masa Rasul, berarti mereka berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa yaqbaluna ala tauhid, mereka sudah menerima tauhid secara totalitas. Wa ya'malun wa ya'maluna bi muqtadash syahadatain, mereka berarti mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat bi khilafiha ahli hadhil azman al-mutaakhir. Berbeda dengan orang-orang yang di zaman sekarang ini. Wala dzaru fiha, ya maka yang paling sahih, yang paling jelas di sini mengenai definisi negeri kafir, negeri muslim, ya, huwa al-awwalu, itu yang pertama fit tasmiyatid dar, tentang pelabelan sebuah negara, negeri. Wala yalzamu min kauni darin ma daru syirkun au daru islamun. Tidaklah konsekuensi dari keadaan negeri tadi yaitu yang berkutat kesyirikan atau keislamannya, enggak. Ya, yang berkutat di situ. Ayakuna hada hukman alal afrad alladina, ya. Yang terus kemudian kita itu apa misalkan yang dominan di Indonesia ini kesyirikan, kejawen, Islam Nusantara, sekularisme, kemudian jadi hukum alal afrad atas berbagai individu. Alladzina fid dakhil dar, yang ada di negeri tersebut. Enggak. Paham enggak di sini? Ya. Bal kunna innal hukma 'alaiha bi annaha daru kufrin. Namun hukum di situ yang dominannya apa? Kesyirikan. Dominannya apa? Baru itu hukum itu atas negerinya, bukan ahlud darnya. Oh, itu berarti itu adalah negeri kufur, au daru syirkin atau negeri syirik fi hadzal aghlab, ya, fi dhuhuri syirki wal kufri. Karena dominannya ini yaitu dengan bernampaknya berbagai kesyirikan dan kekufuran. Wa man fiha, perhatikan, dan orang-orang yang ada di dalam negeri tersebut yu'amalu kullun bihasabi, berarti dimuamalahi sesuai dengan kondisinya. Kalau dia muslim ya muslim, dia kafir ya kafir, dimuamalahi orangnya. Khosatan fi hadzal zamani, terlebih khusus di zaman ini. Khosatan i'rabnya apa? Syekh Jumakir, khosatan khosotan fi hadza zamani. Apa irabnya khosotan? Hal. Hal lah. Antum. Lah. Siapa yang tahu? Maf'ul bih. Kalau ada khosotan irabnya maf'ul bih. Dari amil, ya. Afan, maf'ul, maf'ul mutlak. Dari amil mahdzuf. Takdirnya apa? Akhussuhu khosotan. Akhussuhu khosotan. Maf'ul mutlak. Dari ya, amil mahdzuf. Ya, terlebih khusus di zaman sekarang. Li anna dhuhural kufri, karena nampaknya berbagai fenomena kekufuran, wa dhuhura syirki dan kesyirikan, bi katsirin minad diyar, ya, yang banyak di berbagai negeri, laisa man waqa'a. Laisa ha. Laisa min waqi' ikhtiyari ahli tilka ad-dar. Ya. itu bukan terjadi karena pilihan orang-orang yang ada di negeri tersebut. Munculnya berbagai fenomena kekufuran, ya, dia muslim, ya muslim. Kan yang dipilih oleh kenapa munculnya dominan kesyirikan? Ya para penyelenggara negara kesyirikan tersebut. Orang-orang yang ada di jajaran kepemimpinan, pemegang tampuk kekuasaan di negeri tersebut. Kaum musliminnya enggak ikut ikutan. Paham kan sini? Kaum muslimin di Indonesia nampaknya kesyirikan, sekulerisme, pluralisme, kejawen, Islam Nusantara, dimusuhinya Islam. Kaum muslimin enggak bisa disalahin di situ. Yang disalahin siapa? Para pemegang tampuk kekuasaannya. Ya. Tapi berubba makana ala tariqit tasallutin. Ya, bisa jadi melalui metode dikalahkan. Ya, imma turuq as-sufiyah, apakah benar jalan sufi? Ya. Mas, misalnya kalah kita ini. Yang mayoritas ini adalah sufi gitu kan. Nah. Au tasallutil hukumat, atau karena hukumat yang dominannya kita undang-undang, ya, bukan undang-undang Allah, tapi dustur qawanin buatan manusia. Au nahdalik dan misalnya, kama huwa musyahadun ma'rufun. Sebagaimana yang disaksikan, yang ini diketahui. Walihadan akul, oleh karena itu kita katakan ismad innasmadar ala nahwi ma sabaqa. Bahwa penamaan pelabelan sebuah negeri itu seperti yang telah lalu kita sebutkan. Ya. Dominannya apa gitu. Wa amma ahluha, adapun orang yang ada di negeri tersebut, fayakhtalifu alhalu. Maka kondisinya berbeda-beda. Kalau dia mukmin muwahhid, ya kita muamalahi dia sebagai mukmin muwahhid. Ya, Pak Yusuf, terakhir. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Qala wal hijratu al intiqalu min baladis syirki ila baladil islami. Al hijratu min haitsu makanuha tunqasimu ila hijrat ila hijrati ammatin wa ila hijrati khasatin. Ila hijratin ammatin wa ila hijratin khasatin. Na'at man'ud, bukan mudah-mudah penilai. Terus al-hijratul amatu. Al-hijratu al-amatu. Iya. Al-hijratul amatu hiya allati arrafuha as-syekh. Arrafaha as-syekh huna wa hiya tarku baladis syirki ila baladil islami. Ay al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami ila an tatli'a. Antut tola'a yatliku tatlu'a tatlu'a antatlu'a as-syamsa as-syamsu as-syamsu min maghribiha ay ayya baladin ayya baladin dhahirin fiha dhahara dhahara fiha as-syirku as-syirku wa dhahara fiha ahkamus syirki wa kana dhalika ghaliban fa innal hijrata minha tusamma hijratun tusamma hijratan wa hadhil hijratu ammatun min haisu al makana al makanu nanti ya makan haisu itu dia kan dia isim mabni ya dia mabni nanti dia itu apa namanya selalu ada bentuk mubtada khobar yang jumlah mubtada khobar jadi mudhofun nilainya ya al makanu berarti nanti dia jadi khobar atau mubtada ada yang mubtada atau khobar yang mahdhuf gitu terus min haitsu al makanu yumkinu an takuna muta'alliqatan bi ayyi baladin amma al hijratul khosatu fahiya al-hijratu min makkata ilal madinati wa makkatu lima lama tarokaha an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam tarokaha wahiya daru syirkin wa dahabu ilal kenapa berdahabu? Hah? Ulang, wa dahaba wih wa dhahaba ila al-madinati li'annahu fasha fiha al-islamu fa sara kullu baitin min buyutil madinati dakhala fihi al-islamu fa sarat dara islami islamin fasarat dara islamin fantakilu fantakola min baladis syirki ila baladil islami hajara hijratan khosotan wahadihi al hijratu al khosotu hiya lati ja'a fiha qawluhu sallallahu alaihi wasallama la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun kama sabata fis sahihi fa qawluhu la hijrata ba'da al fathi ay la hijrata min makkata ay al hijratu al khosotu hadihi min makkata ilal madinati ammal hijratul amatu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami fahiyya baqiyatun ila tul'is syamsi min maghribiha ila qiyamis sa'ati ida wajada baladas syirki ida wujida baladas syirkin baladus syirkin ida wujida baladus syirkin wa wujida baladu islamin wajabat al-hijratu hada min haisu al-makanu wa min haisu al-hukmu fa innal hijrata taratan takunu wajibatan wa taratan takunu mustahabbatan. Baik, barakallahu fiik. Nah, nanti ada dua tuh. Hijrah wajibah, hijrah mustahabbah. Ini penting ini ya. Dobet-dobet kayak gini. Dari mana tadi Pak Yusuf? Al-hijrah al-am. Al-hijrah al-intiqal min baladis syirki ila baladil islam. Ini berarti sudah jelas ya. Apa hukum hijrah dari negeri syirik, dari negeri kafir, Eropa, Amerika sekalipun. Manatnya adalah bisa idharuddin. Kalau enggak bisa idharuddin, wajib hijrah. Dari negeri syirik. Negeri syirik apa? Udah jelas itu ya. Dobet negeri syirik. Yang nampak di situ kekufuran atau dominannya kekufuran. Atau konsekuensinya yaitu tahkimnya. Nah. Udah jelas ya. Nah, sekarang masalah hijrah. Al-hijrah min haitsu makanuha. Hijrah dari aspek tempatnya tanqasimu ila hijratin ammatin wa hijratin khassatin. Ini terbagi menjadi dua bagian. Hijrah umum dan hijrah khusus. Al-hijrah al-amatu, hijrah umum. Hiya lati arrafaha asyikhu huna. Ini yang dijelaskan oleh, didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, hiya balad min baladus syirki ila baladi islamin. Ya, ila baladil islami. Dari negeri syirik ke negeri Islam. Tadi negeri syirik, negeri Islam apa? Sudah ya. Ay al-intiqalu min baladis syirki ila baladi Islam ila antatlu'a asyamsu min maghribiha. Itu terus ada sampai terbenamnya matahari, sampai terbitnya matahari sampai dari sebelah baratnya. Artinya hijrah terus, syariat hijrah terus ada. Ya, sampai menjelang hari sampai hari kiamat. Wa kana dzalika ghaliban. Ya. Mana tadi? Ayya baladin dhahara fiha asyirku, negeri mana aja yang nampak di situ kesyirikan, wa dhahara fiha ahkamu syirki, yang nampak di situ hukum-hukum syirik, wa kana dzalika ghaliban, atau yang demikian itu dominan. Ya, kesyirikan dan hukum-hukum syirik itu ghalibat, fa innal hijrata minha tusamma hijratan. Maka hijrah dari negeri yang nampak kesyirikan atau dominannya kesyirikan tersebut itu dinamakan hijrah. Hadhil hijrah ammatun, ini hijrah secara umum. Min haitsul makanu yumkinu an takuna muta'alliqatan bi ayyi baladin. Dari aspek tempat itu mungkin ke negeri itu berkaitan dengan negeri mana aja. Ya. Amma al hijratu al khassatu, hijrah khusus, fa hiyal hijratu hijrah umum ya, dari ya, Amerika ke Saudi, ke mana gitu kan, ke Brunei, ke Afghanistan. Nah, kalau hijrah khusus, fahiya al-hijratu min Makkata ilal Madinah. Ini hijrah khusus. Dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, kok hijrah dari Mekah? Iya, Makkatu lamma tarakaha Nabi SAW wa tarakaha wa hiya daru syirkin. Mekah ketika ditinggalkan oleh Nabi, itu bukan negeri kesyirikan. Ya, berhala di mana-mana, bahkan di dalam Ka'bah ada berhala. Ya. Dominannya adalah kaum musyrikin dominan, karena masih ada kaum muslimin yang enggak hijrah, yang Allah celah itu. Yang disebutkan zalimi nafsi, zalimi anfusihim. Ya, yang Allah ancam dengan jahannam. Ya. Taib. Wa dhahaba ila al-Madinati. Dan Rasul pergi hijrah ke Madinah, li'annahu fasha fiha al-Islamu. Karena tersebar luas Islam di Madinah. Tadi sebabnya apa? Islam tersebar luas di Madinah di awal-awal tadi. Yaitu karena masuk Islamnya jamaah haji Ahlul Madinah yang mereka musyrikun ke Mekah, ibadah haji syariat Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Rasulullah SAW, menerima dakwah Rasulullah, masuk Islam, balik ke negerinya, dakwah, dan jadi negeri Islam lah Madinah, ya, kecuali minoritas orang Yahudi dan munafik, munafikun. Fasara kullu baitin min buyutil Madinati dakhala fiha al-Islamu, maka jadilah semua rumah, rumah-rumah di Madinah, Islam sudah masuk ke situ, ya, kaum Ansar. Fasarat dar Islamin, jadilah negeri Islam. Fantaqala min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindahlah Rasulullah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Hajara hijratan khasatan. Hijrah beliau dengan hijrah yang khusus. Wa hadhil hijrah al-khasatu, hijrah yang khusus ini. Hiya lati ja'a fiha qawlu sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Rasulullah SAW bersabda. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah atau ke tempat yang lain setelah fathul Mekah. Setelah ditaklukkannya kota Mekah. Ya, lakin jihadun wa niyatun. Namun yang ada selain itu adalah jihad dan niat. Kama sabata fi sahih. Ya, faqulu la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah fathul Makkah, ai la hijrata min Makkah, ai al-hijratu al-khassatu min Makkah ila al-Madinah. Itu enggak ada lagi hijrah ya dari Makkah ya ke Madinah ya. Enggak ada lagi hijrah dari Makkah, itu hijrah khusus dari Makkah ke Madinah. Amal hijratul amah, adapun hijrah umum, al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam, ya, fahiya baqiyatun, itu tetap ada, ila tulu'is syams min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat, ila qiyamisa'ah, sampai tegak hari kiamat, idha wujida baladu syirkin, wujida baladu islamin, wajabat al-hijratu min haithu al-makanu. Kalau didapati negeri syirik, negeri Islam, maka wajib hijrah, dari aspek tempat. Wajibnya itu tadi dilihat manatnya, dia bisa idharudin apa enggak, ya. Taib. Nanti juga ada hukumnya, ya. Nanti lihat di halaman berikutnya 229 tuh. Wa min haitsul hukmu, adapun dari segi hukum, hukum hijrah, fa innal hijrata taratan takunu wajibatan. Lihat dari aspek hukum, hijrah itu bisa terkadang hukumnya wajibah kalau dia enggak bisa idharudin, wa taratan takunu mustahabbatan, bisa terkadang bisa menjadi mustahabbah, hanya dianjurkan. Semisal ahlu sunnah yang ada di Eropa, di Amerika, mereka bisa idharudin, ya, disyariatkan hijrah enggak? Hijrah, tapi wajib enggak? Enggak, karena mereka bisa idharudin. Ini ya, jangan sembarangan ya, nyuruh-nyuruh orang hijrah dari Indonesia, ya, itu ngaco itu. Taib, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, syadala ilalantastafiqatubillahi. Assalamualaikum.